lama sudah ku mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satu pun ku mengerti. Tersesatkah aku di samudra hidup? Kata-kata yang ku baca terkadang tak mudah ku cerna. Oh, bunga-bunga dan rerumputan, bilakah kau tahu jawabnya? Inikah jalanku, inikah takdirku? Biarkan ku mengikuti suara dalam hati yang selalu membunyikan cinta. Ku percaya dan ku yakini bunyinya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwa. Cinta, ku percaya dan ku yakini murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwa. Jalanku lentera.